sendirian dalam meriwayatkan hadis. Ya, kalau misalnya Imam Ahmad berkata lahu manakir atau hadithu mungkar, ya, itu seringkali Imam Ahmad maksud beliau mengucapkan begitu adalah maksudnya hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan dia tidak ada yang memutaba'ahnya. Itu maksud beliau. Makanya di sini Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, mungkin maksud Imam Ahmad di sini bahwa hadis Abdul Aziz Al-Qasmali ini mungkar, artinya dia bersendirian. Wa hadza la yastazimu dha'fa. Dan seperti ini tidak ada konsekuensi bahwa perawinya lemah. Ya, kalau misalnya dikatakan ya si fulan bersendirian dalam meriwayatkan hadis, apakah berarti artinya si fulan ini lemah? Belum tentu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bersendirian ternyata thiqah, diterima tidak hadisnya? Diterima. Yang tidak diterima itu kalau dia ada kelemahan padanya. Maka kalau ada kelemahan bersendiriannya itu tidak bisa diterima, betul. Kata beliau, la yastalzimu dha'f kama qala fi haditsil istikhara alladhi rawahu al-Bukhari annahu munkar. Buktinya, kata beliau, Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kata Imam Ahmad apa? Mungkar. Artinya bersendirian padanya perawi hadis tersebut. Ya, kalau mungkar secara istilah ilmu hadis yang masyhur apa, Pak? Yaitu periwayatan perawi lemah yang menyelisihi perawi yang thiqah. Maka hadis perawi yang lemah yang menyelisihi hadis perawi yang thiqah disebut dengan mungkar. Ini jelas dhaif. Ya, bahkan sangat lemah. Kalau syad itu periwayatan perawi thiqah yang menyalahi perawi lain yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlah ya perawinya dan mereka thiqah semuanya. Nah, kalau mungkar secara istilah ilmu hadis artinya tadi apa? Periwayatan perawi yang apa? Yang lemah, yang menyalahi perawi yang thiqah. Tapi istilah Imam Ahmad jangan dibawa ke situ, karena Imam Ahmad seringkali ya memaknai kata mungkar itu artinya seorang perawi bersendirian dalam meriwayatkan apa? Hadis. Maka beliau berkata, wa illa fa isnadu hadithi tarjamah sahihun ala syarti syaikhain. Dan sanad hadis ini, yaitu istagnu anin nas ini, sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Di mana Al-Hafidz Al-Iraqi berkata, isnadu sahih, sanadnya sahih. Al-Haythami dan As-Sakhawi juga berkata, rijaluhu thiqat, ya perawinya thiqat. Al-Munawi berkata, wahina idzin faramzul musannif li dha'fi ghairu shawab. Ya, penulis hadis kitab Al-Jami'us Shaghir yaitu Imam As-Suyuti memberikan di situ isyarat bahwa hadisnya dhaif. Maka kata Al-Munawi, ucapan atau isyarat bahwa hadis ini lemah tidak benar. Ya. Sehingga hadis ini sahih. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi. Seorang muslim berusahalah untuk jangan mempunyai sifat selalu butuh sama orang, artinya minta-minta sama orang, mengandalkan orang. Kita tidak boleh seperti itu. Kita dianjurkan akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, seorang muslim itu betul-betul mandiri gitu loh. Punya harga diri. Jangan menjadi beban buat orang lain. Itu sifat seorang muslim. Makanya Nabi bersabda di sini, istaghnu 'anil nas, cukupkan dirimu dari manusia. Walau bisyusis siwak, walaupun apa? Ya, mengambil siwak. Artinya Kalau kamu masih bisa ambil sendiri, udah habis sendiri. Walaupun sebetulnya kalau kita minta kepada orang lain, tolong dong diambilkan siwak, boleh tidak? Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau kita bisa, kata Rasulullah, kita mencukupkan diri dari manusia dan kita tidak minta tolong sama mereka, itu lebih bagus. Kenapa? Karena ini lebih memelihara kehormatan kita sebagai seorang muslim, akhi. Biasanya, Pak, kalau orang suka minta sama orang tuh, pasti, Pak, martabatnya jatuh di hadapan orang itu. Iya. Makanya usahakan semaksimal mungkin kita tidak minta. Iya. Maka Nabi mengatakan istaghnu 'anil nas walau bisyusis siwak. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, bahwa jiwa seorang muslim itu mulia. Jiwa seorang muslim itu mulia, Pak, tidak rendah. Dia orang yang semangat dalam hidupnya, dalam mencari perkara yang bermanfaat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat buat kamu dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kadang kan orang yang selalu minta bantuan ke orang itu rata-rata pemalas, Pak. Iya. Seorang muslim itu semangat hidupnya. Dia berusaha untuk cari nafkah, dia berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang sudah berusaha semaksimal mungkin qadarullah, ternyata rezekinya seret terus dan dia harus minta, terpaksa darurat. Kalau memang darurat banget ya boleh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hadis berikutnya hadis 1451. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Ad-Dailami juga meriwayatkan dari jalan Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban juga meriwayatkan, Al-Hakim juga meriwayatkan, Abu Nuaim juga dalam Akhbar Asbahan dari jalan Ibnu Khuzaimah juga dari Sufyan bin Habib, ia berkata haddatsana Humayd At-Tawil dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani dari Ibnu Umar secara marfu'. Bahwa Nabi SAW bersabda, istamti'u min hadzal bait fa innahu qad hudima marratain wa yurfa' fi tsalitsah. Bersenang-senanglah dengan Baitul dengan bait ini, itu dengan Ka'bah maksudnya. Artinya ya kita berusaha untuk seringkali berumroh, kita berusaha untuk banyak-banyak tawaf di sana. Karena kata beliau, Ka'bah itu sudah dihancurkan 2 kali dan dibangun 3 kali. Ya. Hadis ini akhir diikhtilafkan oleh para ulama, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Kenapa? Karena ia diperselisihkan, ya, para perawi, para murid-murid Humayd At-Tawil ini berselisih. Apakah ini marfu kepada Rasulullah atau ini mauquf kepada Ibnu Umar? Ya. Sebagian ulama, sebagian perawi memarfukannya. Siapa itu Sufyan bin Habib ini? Di mana Sufyan bin Habib meriwayatkan dari Humayd At-Tawil secara marfu. Apa sih marfu itu, Pak? Marfu itu artinya diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sementara Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Humayd At-Tawil, ya, secara mauquf. Berkata Al-Bazzar, sebagaimana diriwayatkan Al-Bazzar, ya, dalam musnadnya, di mana Hammad meriwayatkan dari Humayd, dari Bakar, dari Ibnu Umar secara mauquf. Ya. Dan Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Humayd secara mauquf ini ternyata tidak bersendirian, Mas. Ia dimutaba'ah oleh Yazid bin Harun. Ya, dari Humayd At-Tawil sebagaimana dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah. Dan Yazid bin Harun ini gurunya Imam Ahmad, perawi yang sangat thiqah. Iya. Kemudian akhwal Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya dari kita lihat dari dua jalan ini, kalau kita timbang-timbang, tampak yang paling kuat itu bahwa ini mauquf dari perkataan Ibnu Umar. Kenapa? Karena Sufyan bin Habib ya bersendirian di dalam memarfukannya, diselisihi oleh dua orang perawi yang fiqah. Yang pertama siapa? Yazid bin Harun. Yang kedua siapa? Hammad bin Salamah bin Dinar. Dua-duanya thiqah. Mereka dua ini meriwayatkan secara apa? Mauquf. Maka tentu periwayatan dua perawi yang thiqah lebih didahulukan daripada periwayatan perawi yang sendirian dan thiqah. Maka ya, periwayatan yang marfu ini bisa dikatakan syadz. Yang rajih, yang mahfud, itu periwayatan perawi yang memaukufkannya dari perkataan Ibnu Umar. Ya. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian yang menguatkan bahwa hadis ini mauquf ya akhi. Ya. Ada beberapa bukti. Yang pertama, bahwa Humaid At-Tawil yang merupakan poros hadis ini termasuk mudallis. Termasuk apa? Mudallis. Sehingga pada waktu itu ya, di muskil di apa problemnya adalah tadlisnya itu kalau dia meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik yang masyhur di kalangan muhaddisin. Ya. Demikian pula ya, min aktsari man aktsara min at-tadlis falam yuhtaj al-imam min ahadithim illa bima sarahu bi bisama'. Ibnu Hajar ketika menyebutkan dalam kitab Tabaqatul Mudallisin mengatakan orang yang banyak melakukan tadlis sehingga tidak dijadikan hujah oleh para ulama kalau dia meriwayatkan dengan an. Tapi kalau dia meriwayatkan dengan haddatsana maka baru diterima. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Nah, di sini dalam periwayatan Sufyan bin Habib, Hamad bin Humaid bin At-Tawil ini akhul Islam meriwayatkan dengan an bukan dengan haddatsana. Bukti yang selanjutnya ya, yang menunjukkan bahwa perkataan ini mauquf bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ucapan ini juga diriwayatkan dari ucapan Ka'ab bin Al-Ahbar, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdul Razzaq meriwayatkan dalam musannafnya dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Ka'ab. Ya. Kemudian bukti selanjutnya, para ulama merasa aneh dengan hadis ini, Pak. Problem. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Ka'bah sudah di